rasanya rindu-rindu di hatiku taraga nak basuo adiak den cinta tapi nande parasayan tapaso denai tankan jan adiak basalah sangko denne kamu kia janji basa balang adiak dirana minang bisayolah denai laika pulang buanglah ragu nadi hati basa balang adiak sabalang adiak dirana minang.